Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Hasan yang mewakili Ma'had yang menyampaikan sedikit sambutannya. Untuk berikutnya insya Allah ada tausiah dari Ustaz Muhammad Rijal. Tapi sebelumnya kita informasikan kepada seluruh wali santri yang sudah hadir ya, karena mungkin ada yang masih dalam perjalanan, dan juga para santri yang masih di asrama dipersilakan untuk masuk ke dalam masjid. Dan kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Rijal Hafidhullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, hadirin aulia, talabah, talibat dan talabah sekalian yang saya muliakan dan saya cintai fillah, alhamdulillah setelah beberapa waktu antum dan kita semuanya mengambil waktu ijazah, waktu istirahat, libur, ba'da am dirasi, sesudah tahun pelajaran 1443-1444, na'am, kita lalui, kita kembali bisa bermajlis di kesempatan ini, di am dirasi jadid, tahun pelajaran baru 1444-1445 Hijriah. Tentu ma'asyiral muslimin, dengan harapan kita semuanya bisa bersama-sama melakukan tarbiyah dengan baik, dengan lebih baik dari apa yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Anda sebagai talib, talibah, sebagai seorang pelajar, semestinya memiliki tekad untuk lebih baik dari sebelumnya. Demikian pula kita sebagai aulia talabah, sebagai mudarrisin, mudarrisat, juga semestinya juga memiliki tekad. Semoga tarbiyah di am jadid lebih baik. Naam. Tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebuah cita-cita itu tidak hanya sekedar harapan. Naam, harus ada sebab yang ditempuh. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan dalam semua urusan, baik urusan duniawi atau urusan apa? Tarbiyah, dakwah, agama. Ya. Taib, orang punya usaha, tahun ini tutup buku. Lihat, dihitung, ahlu dunia kita cerita. oh ini hasilnya bagus, labanya sekian, masuk ya pembukuan baru. Apa harapannya? Mesti punya cita-cita, nanti penutupan buku tahun berikutnya harus lebih baik. Nah, kalau itu ada pada ashabud dunia, ada pada ashabud dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunia, atau bahkan mungkin kita punya usaha, kita pun juga demikian. Lalu bagaimana dengan perkara yang ini manfaatnya ya adalah manfaat yang kekal dan abadi, yaitu tarbiyah, dakwah ilallah. Maka mari ma'asyiral muslimin, muslimat, rahiman rahimakumullah, ayyuhal awliya, juga tolabah sekalian, kita berazam semoga tahun ya ajaran yang baru ini bisa lebih baik. Naam. Tentu dengan menempuh sebab. Taib, pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis yang hadis ini mari kita sejenak merenungkan, merenungkan bersama. Nah, ini salah satu sebab agar kita bisa menjadi lebih baik. Sebuah hadis yang sahih di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin itu tidak akan tersengat hewan berbisa dari lubang yang sama dua kali. La yuldaghul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan tersengat hewan yang berbisa dari satu lubang kok sampai dua kali. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa indahnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semua sabda Nabi itu barokah, mubarokan. Siapa yang mengambilnya, menjadikan sebagai pelita dalam hidupnya, maka dia akan ya mendapatkan pelajaran yang besar. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin ya dengan iman yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia orang yang mudah mengambil pelajaran. Mudah mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran itu bisa jadi atas apa yang menimpa dirinya atau apa yang menimpa orang lain. Ya. Orang bisa mengambil pelajaran bisa jadi atas apa yang menimpa dirinya atau atas apa yang menimpa apa? Orang lain. Nah, kan bukan merupakan hal yang apa namanya wajar ya kalau ada lubang kemudian kita bermain di lubang itu digigit ular. Sudah kena gigitan kok masih lagi masukkan ke situ. Kan tidak mungkin ya. Kalau tahu itu ada hewan berbisa tidak mungkin dia akan masukkan ke dalam lubang itu. Semestinya kita mengambil pelajaran ma'asyiral muslimin. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin di antara hal yang menjadi sebab kita akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik di dalam bab tarbiyah ini. Marilah kita mengambil pengalaman dari apa yang telah lalu, ya. Dari apa yang kita lalui, dari apa yang kita tempuh dalam tarbiyah. Ya. Barangkali saya sebagai guru, tahun kemarin saya hanya sekedar menyampaikan saja. Menyampaikan, di kelas menyampaikan, terus tahu-tahu ujian. Begitu ujian kok nilainya jelek, karena anak tidak paham. Nah, sementara rekan guru yang lain ya setelah menyampaikan dua kali kemudian ada diskusi, kalian paham atau tidak ya, ada diskusi, ada ulangan mungkin dua pekan sekali, atau ternyata hasilnya baik-baik, bagus-bagus, padahal pelajarannya lebih sulit. Nah, saya semestinya mengambil pelajaran, jangan saya ulangi lagi sebagai guru seperti itu. Nah, yang menjadi patokan dan menjadi tujuan bukan sekedar menyelesaikan mukoror, kurikulum. Iya, itu salah satu tujuan. Nah, kita kitab tauhid kalau bisa selesai dalam dua semester misalnya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu faham, pemahaman. Kenapa anak-anak saya kemarin tidak faham ketika saya mengajari? Oh, ternyata ada sebab. Nah, semoga tahun ini saya bisa lebih baik. Saya sebagai guru mengambil pelajaran. Anda sebagai talibu ilmin, sebagai penuntut ilmu, ya. Masya Allah, hafalannya luar biasa. Dalam satu majelis, ya, bisa dua kebet hafal, ya. Empat halaman langsung. Satu majelis, empat halaman. Mutqin di majelis itu. Cuman karena dilarang sama mudarris, jangan tambah, segitu saja. Sebenarnya cepat di dalam menghafal. Sekali majelis setiap hari bisa empat muka, 6-2 lembar. Tapi kurang dalam murojaah, misal. Terbukti ketika tes banyak yang kemarin dihafalkan kemudian tidak baik, tidak mutqin. Sementara sahabatnya yang dia setiap majelis hanya bisanya 2 halaman. Ya. Tapi luar biasa dia di dalam murojaah. Sholat malam dia pakai untuk qiyamul lail, ya. Atau mungkin untuk sholat-sholat sunnah dia baca juga. Ternyata lebih bagus hafalannya dan ujung-ujungnya lebih cepat selesai daripada dia. Maka di situ hendaknya mengambil pelajaran. Oh, ternyata yang seperti ini cara saya kurang baik, kurang bagus. Ada yang kurang, yaitu apa? Murojaah. Nah, demikian pula orang tua atau aulia atau labah, semestinya ada koreksi, evaluasi, mengambil pelajaran. Ya. Kenapa anak saya tidak betah? Ya. Ternyata jenguknya setiap 4 bulan sekali, misalnya. Ya. Ini hanya sekedar contoh. Contoh-contoh ini ya hanya sekedar apa namanya contoh gambaran. Wa illa sesungguhnya masing-masing kita ini punya pengalaman. Ya. Punya pengalaman. Kalau Anda punya 10 anak berarti punya 10 pengalaman. Ya. Kalau Anda punya 5 anak punya 5 pengalaman. Nah, hakadha demikian. Dan subhanallah ya, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dia akan tinggi. Akan baik. Karena dia mau mengambil pelajaran. Ya. Ini diantara kandungan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Tidak sepantasnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu tidak akan ya, terjebak dalam dua kali kejelekan di tempat yang sama. Dia mengambil pelajaran. Ya. Nah, ternyata dengan apa namanya Android ini ya, saya lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Bisa. Nah, sudah jangan sampai terjatuh lagi. Dan ada hal penting yang tadi perlu diingatkan, ditekankan, bahwa yang namanya mengambil pelajaran tidak harus itu menimpa diri kita. Nah, betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, di sekitar kita. Yang itu kalau kita ambil, kita pelajari, kita apa namanya telaah, kita bisa mengambil apa? Pelajaran yang besar dari apa yang terjadi di sekitar kita. Mimbab, yakni menyempurnakan faedah. Kita coba mengingat sebuah kejadian sejarah. Sejarah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian apa? Hudaybiyah. 6 tahun kaum muslimin meninggalkan Mekah. Hijrah, Nabi hijrah. Tahun pertama, kedua, sampai tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kaum mukminin akan masuk ke Baitullahil Haram. Menjanjikan untuk kaum muslimin akan masuk ke Baitullahil Haram dalam keadaan aminin, aman, ya. Muhalliqin gundul. Nah, kepala-kepala yakni menyempurnakan ibadah umroh demikian. Cuma tidak disebutkan di tahun berapa. Syahid intinya Rasul memerintahkan para sahabat untuk bersiap melakukan umroh ketika itu. Umroh yang pertama sejak meninggalkan kota Mekah. Coba antum bayangkan betapa kerinduan yang luar biasa. Rindu 6 tahun tidak melihat Mekah, tidak melihat Ka'bah. Ya, untuk melihat kampung halamannya. Kedua, mendengar janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berangkatlah mereka semua. Rasul, para sahabat. Dan ketika itu para sahabat membawa pedang-pedang mereka, senjata memang karena ada kekhawatiran ya akan berhadapan dengan orang-orang musyrikin. Ternyata betul ma'asyiral muslimin. Begitu sampai di daerah Usfan, daerah Wadi Usfan. Ada berita, ada kabar ya bahwasanya orang-orang musyrikin bersiap untuk menghalangi. Di antara mereka adalah Khalid bin Walid. Ketika itu belum masuk Islam, bahkan membawa pasukan berkuda sekitar 80 orang. Tuhan tuh bayangkan ya. Dalam keadaan rindu ya, sudah mendengar berita seperti itu. Sampai akhirnya Rasulullah memutuskan tetap jalan. Tetap berjalan sampailah di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perbatasan tanah halal dan haram. Melangkah sekali langkah langsung masuk tanah apa? Haram. Nah, ibarat orang haus ya, orang haus ya, tangan sudah, kita sudah sampai di pinggir sungai. Haus ngelak ya, poso sisan kan demikian. Sungai mengalir jernih, bening, tangan sudah masuk. Nah, tinggal minum. Tiba-tiba irfa'u aydiyakum, angkat tangan-tangan kalian. Berat atau ringan di sini? Berat. Nah, kurang lebih seperti itu keadaannya. Syahid intinya sudah sampai di situ ya. Kisahnya agak panjang ikhwan. Terjadilah mufawadhah, diskusi macam-macam ya. Bagaimana intinya orang-orang Mekah tidak ingin kaum muslimin masuk. Ditulislah perjanjian Hudaybiyah. Yang sepintas adalah kerendahan bagi kaum muslimin. Tapi ingat, ini dawuhi Allah. Perintahnya Allah, ini yang harus ditekankan. Ini perintahnya Allah. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membawa Ismail ya dan istrinya Hajar ditaruh di lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Nah, kalau itu bukan perintah Allah, zalim namanya. Tapi ini perintah Allah. Ya. Yang jelas Nabi diperintahkan untuk nah, melakukan itu. Ada isi perjanjian Hudaybiyah. Apa isinya? Di antaranya satu, kaum muslimin harus kembali ke Madinah, tidak boleh masuk kota Mekah tahun itu. Baru boleh melakukan umroh tahun depan. Wah, beratnya luar biasa. Nah, hampir minum tidak jadi. Yang kedua, di antara isinya ya, kalau ada orang-orang Quraisy yang masuk Islam kemudian bergabung dengan Rasul, Rasul wajib mengembalikan. Jadi kalau ada orang Islam, orang-orang Quraisy masuk Islam, datang kepada Nabi, harus dikembalikan. Luar biasa ya, Pak. Bukannya kok malah dilepas, tidak dilindungi. Tapi sebaliknya, kalau ada dari penduduk Madinah yang bergabung kepada orang-orang musyrikin, kita tidak wajib mengembalikan. Nah, fa subhanallah ala kulli hal ya. Di situ ada beberapa kesepakatan, di antaranya hudnah, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan ya, selama 10 tahun. Beberapa poin itu ditulis ya. Sahabat Ali yang disuruh nulis oleh Nabi. Ditulis bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy protes. Siapa itu Ar-Rahman? Kita tidak kenal Ar-Rahman. Tulis bismika Allahumma. Nah, Rasul ya Ali ganti namanya. Sampai Rasul sendiri yang menghapus. Mana tulisannya? Disuruh ditunjukkan, Rasul yang menghapus. Bismika Allahumma. Sama saja maknanya sesungguhnya. Asyahid intinya terjadilah perjanjian. Di saat perjanjian seperti itu lagi baru disepakati, muncul ya seorang muslim dari tengah-tengah musyrikin, Abu Jandal bin Suhail. Datang Abu Jandal, muslim, datang kepada Nabi, maksudnya minta perlindungan, kan demikian. Di situ orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, buktikan janjimu, kembalikan dia, dikembalikan ya, kawan. Luar biasa. Sampai dalam kejadian itu Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Bakar di sini, kawan. Kita menunjukkan atau menunjukkan betapa Abu Bakar lebih mulia daripada sahabat siapa? Umar bin Khattab. Semuanya orang-orang yang mulia, sangat agung. Tapi Abu Bakar afdal min Umar. Datang Umar kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas al-haq? Alaysa yani alasna alal haq? Bukankah kita di atas al-haq wahai Abu Bakar? Iya, kita di atas al-haq. Iya. Lalu kenapa kita merendahkan diri dengan ini? Diingatkan oleh Abu Bakar, innahu Rasulullah. Beliau Rasulullah. Nah. Jadi Abu Bakar tidak ada rasa apa namanya? Pokoknya ini dawe Rasul. Antum ikut saja ini keputusan. Sampai Umar datang juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas al-haq? Kata Nabi, kita di atas al-haq. Ya. Asyahid intinya diterima sudah. Ya. Ya. Belakangan hari Umar bin Khattab selalu mengingatkan kejadian itu untuk tidak mengedepankan akal dan hawa nafsu. Kalau itu sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau Allah sudah memutuskan, Rasul sudah memutuskan, tidak ada jalan bagi akal dan juga hawa nafsu untuk apa namanya berbicara. Walaupun hawa nafsu dan akal, maksud ya isinya seperti ini. Kenapa seperti ini? Namun ternyata hikmahnya demikian besar, ma'asyiral muslimin. Rasul pulang meninggalkan Hudaybiyah, hampir sampai di Madinah ada lagi orang muslim yang mendatangi Rasul. Abul Basir namanya. Kalau tadi yang pertama Abu Jandal, yang kedua Abul Basir. Abul Basir lari dan dikejar sama dua orang Quraisy bersenjata lengkap. Sampai di Madinah didatangi sama pengejar ini, ya Muhammad, ini orang ini. Nah, sampai di Madinah, ayo buktikan apa namanya janjimu. Nah, serahkan pada kami. Luar biasa ya. Sampai Abul Basir mengatakan, ya Rasulullah, saya diserahkan. Iya. Kita punya janji, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, kalau Rasul sudah ngendika seperti itu, Allah akan berikan jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Akhirnya dibawa dua orang ini jalan pulang meninggalkan Madinah, sampailah di Dzul Khulaifah. Di Dzul Khulaifah, ya, ini Abul Basir berkata kepada kedua orang Quraisy yang menangkapnya, pedangmu bagus sekali ini, landep, ya, meling, mungkin seperti itu. Oh iya, ini bagus ini pedang. Boleh saya lihat? Iskodar Allah dikasih. Begitu dikasih, ambil babat yang satu mati. Yang satu mati, balik lagi kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Rasul marah. Atau Rasul mengingatkan, enggak, pergilah Abul Basir meninggalkan Nabi alaihissalatu wassalam dengan janji akan ada jalan apa? Keluar. Akhirnya, karena enggak ada tempat untuk berlindung, Abul Basir akhirnya pergi ke daerah apa itu Yambu atau apa daerah pesisir. Di situ dia berkumpul tinggal. Abul Basir pun, Abu Jandal pun kumpul di situ. Jadi setiap ada orang masuk Islam, kumpulnya di situ. Sampai jadilah banyak nih di daerah pesisir. Dan setiap ada kafilah dagang Quraisy lewat situ, selalu dicegat oleh Abul Basir, Abul Jandal, sampai orang-orang Quraisy ketakutan sendiri. Begitu mereka ketakutan karena jalan mereka dicegat oleh Abul Basir dan juga Abu Jandal, mereka pun datang kepada Nabi meminta, mengemis kepada Nabi, ya Muhammad, cabut ini perjanjian, yang ini, poin ini, tolong orang-orang yang masuk Islam ini semuanya ke Madinah saja. Subhanallah, datang jalan keluar. Di situ ada pelajaran, ikhwan. Seorang mukmin semestinya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, baik pada dirinya atau pada orang lain. Dalam bab tarbiyah, ya, di dalam bab tarbiyah, pendidikan, dakwah, ini hal yang sangat penting. Ya, mari kita mengambil pelajaran. Ya, kita di dalam menyebarkan dakwah terkadang ada gesekan dengan masyarakat, gesekan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi kita coba pelajari, evaluasi. Ada apa? Kenapa bisa seperti itu? Nah, kenapa saya belajar kurang bagus hasilnya? Kenapa saya ngajar juga kurang baik hasilnya? Ada apa? Dipelajari. Kenapa saya sebagai orang tua, ya, nah, mendapatkan problem seperti ini terkait dengan keluarga, anak-anak? Coba dipelajari. Nah, dilihat dari situ kita akan mendapatkan manfaat biidznillah azza wajalla. Terakhir, ikhwan, sungguh di dalam hadis-hadis Nabi, di dalam ajaran beliau ada nur, ada cahaya yang terang. Di dalam sabda-sabda Nabi ada apa namanya cahaya yang demikian benderang, pelita yang demikian indah, ikhwan. Yang kalau kita pegang pelita tadi, yang kalau kita apa namanya berjalan di belakang nur cahaya yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini, maka akan menjadi terang jalan yang kita apa lalui. Ini barangkali sedikit ya yang bisa kita ingatkan pada majelis ini, ya, salah satu pelajaran yang semestinya kita ambil dalam kehidupan kita, termasuk di dalam kita melaksanakan tarbiyah dan juga dakwah. Wallahu a'lam. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah, bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan atas husnudzan antum semuanya, mengantarkan kembali anak-anak antum di ma'had ini dalam keadaan ma'had ini juga banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu untuk ditambal sulam, ya, tapi seperti inilah amalan kita bersama. Semoga kita bisa membangun ta'awun alal birri wa taqwa dan menjadikan majelis kita ini, ma'had kita ini menjadi ma'had yang mubarakan marhuman. Wallahu a'lam. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Rijal Hafidzallahu Ta'ala yang telah menyampaikan tausiahnya. Dengan selesainya tausiah dari beliau, maka untuk kegiatan pengantaran dan pertemuan oleh santri ini kita cukupkan. Dan bagi mungkin santri nanti mengikuti alur yang sudah disiapkan oleh para musyrib, adapun para wali tulab tafadhol, mungkin ada yang mau nunggu santrinya dulu atau mau langsung pulang, kita persilahkan. Demikian kita sampaikan jazakumullah khairan kepada antum semua yang telah mengantarkan putra-putrinya dengan tepat waktu pada pertemuan kali ini. Semoga yang kegiatan seperti ini bisa terus berjalan. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.